Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kita masih pada hadis dari Uqbah Ibn Haris yang menceritakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu ketika setelah selesai sholat, beliau tidak sebagaimana biasanya yang duduk sementara waktu untuk wirid dan berzikir, namun tiba-tiba habis salam langsung dengan tergopoh-gopoh pulang ke rumah. Yang ini satu hal yang tidak pernah Nabi lakukan. Singkat cerita, ternyata Nabi lakukan hal tersebut dikarenakan ada titipan duit zakat yang belum emas zakat yang belum dibagikan, dan tadi lupa sebelum sholat untuk dibagikan. Maka habis begitu selesai sholat, beliau pun langsung minta dan menyuruh seseorang untuk membagikan dan mendistribusikannya sehingga tidak mengendap lama-lama di tangan orang yang cuma sekedar jadi talang ya, dan bukan jadi sasaran. Maka di antara pelajaran dari hadis ini, wa fi hadzal hadis aidan dalilun ala syiddatil amanah wa idhamiha. Maka di sini terdapat dalil tentang beratnya amanah dan besarnya. Di antara amanah adalah amanah titipan untuk membagikan zakat. Orang jadi panitia zakat, kemudian kok duit zakat mal mengendap bertahun-tahun. Maka ini kalau masuk ke dalam di sini termasuk tidak amanah, mengendap bertahun-tahun padahal diminta untuk tolong disalurkan, bukan tolong diendapkan. Namun ternyata mengendap di banyak masjid, mengendap sampai bertahun-tahun lamanya. Nabi saja cuma jeda beberapa menit saja Nabi sudah ketakutan. Nabi sudah ketakutan, maka selesai sholat langsung tergopoh-gopoh, ini harus segera disampaikan kepada sasaran, bukan kemudian mengendap lama di tempat Nabi. Tidak sampai dan tidak sampai berhari-hari, tidak sampai berhari-hari ya, cuma selisihnya cuma jam saja. Di banyak tempat itu mendap sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan bertahun-tahun. Maka ini satu hal yang dalam pandangan Nabi tidak amanah. Lalu pakai kacamata yang Nabi pakai, cara pandang yang Nabi pakai menghadapi titipan, sama ini titipan. Nabi cuma dipasrahi duit zakat mal berupa bentuknya emas batangan. Ketika lupa sebelum sholat untuk dibagikan, maka selesai sholat beliau pun ketakutan. Wa anil insan, dan dia seorang itu ya, dan hadis ini dalil menunjukkan bahwa jika seorang itu tidak segera menunaikan amanah, maka amanah itu akan menghalanginya. Oleh karena itu Nabi katakan, aku khawatir dia nanti akan menghalangiku. Wa idza kana hadza fil amanah, maka jika demikian masalah amanah, maka kemudian dan sedikit melebar, demikian juga masalah utang piutang. Maka wajib atas seorang yang punya utang untuk segera membayar utangnya. Idza kana halan, jika sudah jatuh ya, jika sudah tiba jatuh tempohnya. Kecuali jika orang yang menghutang itu yasmah, memberikan toleransi untuk nanti-nanti, maka tidak mengapa untuk menunda-nunda pelunasan atau pembayaran. Namun jika dia tidak memberikan toleransi, maka wajib bagi orang yang berhutang untuk segera bayar utang. Sampai-sampai para ulama mengatakan kewajiban haji itu gugur dari orang yang punya utang. Tidak wajib haji sampai utangnya lunas terlebih dahulu. Di anak daun, karena ini menunjukkan bahwa utang itu masalah besar ya, utang itu masalah besar sampai-sampai bisa menggugurkan kewajiban yang kewajiban itu salah satu rukun Islam. Maka ini menunjukkan masalah besar. Dan di antara hal yang menunjukkan kalau itu masalah besar, Nabi tidak mau mensolati jenazah yang masih belum beres dan belum jelas status utangnya. Pertama, ketika sebelum terjadinya al-futuh, sebelum terjadinya penaklukan sehingga kas negara berlimpah. Setelah kemudian kas negara berlimpah, maka jika orang itu punya utang dan memang dan sudah habis hartanya untuk membayar utang dan belum lunas, maka Nabi gunakan sebagian kas negara untuk membayar utangnya. Namun sebelum kas negara Nabi itu surplus, sikap beliau tidak mau mensolati jenazah orang yang status utangnya belum jelas. Maka jika ditatakan satu jenazah ke hadapan Nabi, Nabi tanya, apakah jenazah ini punya utang? Jika para sahabat mengatakan tidak, maka Nabi maju dan mensolati jenazahnya. Jika sahabat mengatakan iya punya utang, maka kemudian Nabi bertanya, apakah ada padanya harta untuk melunasi? Apakah dia punya tinggalan warisan yang cukup untuk menangsi utangnya? Jika mereka mengatakan iya, Nabi maju dan mensolatinya. Jika sahabat yang ditanya mengatakan warisannya tidak cukup untuk bayar utangnya, warisannya tidak cukup untuk bayar utangnya, maka Nabi mundur dan tidak mensolati jenazahnya. Nabi tinggalkan mensolati jenazah yang masih punya utang. Maka satu ketika, satu hari, disodorkan kepada Nabi jenazah seorang sahabat Ansar untuk disolatkan. Setelah Nabi melangkah beberapa langkah, kemudian Nabi ingat, belum tanya ini punya utang ataukah belum. Apakah dia punya utang? Sahabat mengatakan iya, ada 3 dinar. Walaysa laha wafa'un, namun dia tidak punya warisan yang bisa untuk membayar utangnya. Ini orang kiri mati meninggalkan utang 3 dinar. Yang itu tentu bukan nilai yang sedikit, karena 1 dinar itu 4,25 gram emas. Dan dia tidak punya warisan yang bisa cukup untuk melunasi semua utangnya. Maka mendengar jawaban tersebut, ta'akhara, Nabi mundur. Nabi katakan, shalu ala sahibikum, kalian saja yang salati, saya enggak. Kalian saja yang mensolati dan saya tidak. Dan kata-kata Nabi ini dalil bahasanya salat jenazah fardu kifayah. Salat jenazah fardu kifayah. Nabi minta sahabat untuk mensolati, sedangkan Nabi mundur dan tidak mensolati. Berarti tidak fardu ain, bukan fardu ain, namun fardu kifayah. Maka ulifa dzalika fi wujuhil qaum, maka wajah orang-orang kemudian terlihat bagaimana. Ketika Nabi tadi semula niat mau mensolati, kemudian mundur tidak jadi. Taghayyarat wujuhuhum, wajah mereka pun pada berubah. Bagaimanakah, yaitu bagaimana ini Nabi tidak mau mensolatinya? Akhirnya ada salah satu sahabat namanya Abu Qatadah mengatakan, wahai Rasulullah, utangnya tanggung jawabku. Dia tidak punya warisan yang bisa untuk melunasi utangnya, ya sudah, saya yang sukarela berdonasi untuk bayar utang dia. Namun ya wahai Rasul, yang penting engkau sholatkan, saya nanggung utangnya, saya nanggung utangnya. Maka ketika ada yang menjamin, yang mau kemudian infak membayar utangnya orang miskin dan orang kiri ini, akhirnya Nabi pun mau mensolati jenazah tersebut. Ya, demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Namun sangat disayangkan saat ini banyak orang yang punya utang dan dia mampu untuk bayar namun ditunda-tunda. Bahkan uang untuk bayar utang malah dipakai untuk buka bisnis baru, ngambil kemudian kreditan apa ini dan itu. Padahal itu asalnya peruntukannya untuk bayar utangnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan matul ghani dilmun, menunda-nunda membayar utang yang dilakukan oleh orang yang sudah punya duit untuk bayar utang adalah kezaliman. Maka Nabi katakan dalam hadis ini yang merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, setiap hari, setiap menit, orang yang punya duit untuk bayar utang namun dia tunda-tunda, setiap menitnya dia dosa. Setiap menitnya dia berbuat kebaliman. Per menit sampai dia lunasi. Kalau dia tunda ini duit pelunasan utang sampai seminggu, ya, maka tiap ingat tiap menit itu dosa. Tiap menit adalah kezaliman. Kezaliman pertama, zalim menit kedua, zalim menit ketiga, sampai 60 menit, 60 kezaliman dalam 1 jam. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka Nabi katakan, menunda-nunda bayar utang pada orang yang sudah punya duit untuk bayar utang adalah kezaliman. Maka setiap menit yang dia lewati, itu dalam keadaan dia dalam menanggung tambahan dosa, tambahan dosa. Maka pikulan dosanya tambah berat. Pikulan dosanya tambah berat. Ketika dia makin lama dia tunda, maka pikulan dosanya tambah banyak. Kezalimannya tambah bertumpuk. Kezalimannya tambah bertumpuk-tumpuk. Makin lama makin besar tumpukannya. Maka setiap menitnya dosa. Satu hal yang patut kita ingat, setiap menit berdosa. Padahal tidak ngapa-ngapain, padahal cuma tengah-tengah, itu dihitung dosa. Sampai dia bergerak, melangkah untuk kemudian lunasi utangnya. Kemudian utang dalam bahasa Arab itu ada minimal dua kosakata yang penting untuk diketahui bedanya. Ada yang disebut dengan dain. Ini ada yang disebut dengan dain dan ada yang disebut dengan qardun. Qardun itu pinjam duit, pinjam duit dan jangka waktu tertentu, kemudian nanti ada kewajiban untuk duit tersebut aman, utuh, dikembalikan di waktu yang telah dijanjikan. Maka itu qardun. Yang biasa dalam bahasa kita disebut dengan utang, perlu diketahui bahasanya qardun itu salah satu dari bentuk dain. Qardun dalam pinjam duit itu adalah salah satu dari bentuk dain. Salah satu dari bentuk dain. Dan yang Nabi tidak mau mencelati adalah orang yang punya dain. Orang yang punya dain, orang yang punya dain dan tidak ada yang menjamin untuk lunas atau tidak punya warisan yang cukup untuk melunasi. Dan qardun pinjam duit itu salah satu bentuk dain. Karena dain itu banyak. Misalnya orang untuk kemudian nikah dan maharnya itu ada yang dicicil, maka dia masih punya dain. Meskipun itu bukan qardun, ini punya dain namun belum punya qardun. Maharnya 50 juta misalnya, kemudian tunai 30 juta dan terhutang 20 juta. Maka si laki-laki ini punya dain. Punya dain kepada istrinya. Punya dain kepada istrinya, bukan punya qardun. Atau kemudian demikian juga di antara bentuk dain adalah nafkah yang belum dibayar. Karena seorang laki-laki kena PHK, maka 6 bulan kebutuhan rumah tangga pakai tabungan istri. Maka selama 6 bulan itu nafkah 6 bulan itu utang suami. Utang suami. Dan ini utangnya statusnya dain. Statusnya dain yang wajib dibayar. Untuk kemudian punya kerja, itu wajib bayar utang nafkah 6 bulan. Ganti tabungan istri. Ganti tabungan istri. Kecuali jika istrinya terlalu baik, kemudian memutihkan utangnya. Ya sudahlah, tidak apa-apa, pakai duit saya saja. Itu kemudian patut terima kasih 1000 kali itu, 6 bulan kan lebih banyak. Nah itu punya dain, namun bukan qardun. Demikian juga jika orang beli barang tidak tunai, maka sebelum kemudian ketika belum lunas, maka dia namanya punya dain, punya utang. Namun utang di sini bukan pinjaman, pinjaman duit, orang kontrak, kemudian angsuran, ada angsuran kontrakan rumah yang belum dibayar, dia punya dain. Orang kemudian mendapatkan jasa, kemudian bayarnya nanti, kemudian belum dibayar, ya maka itu namanya dain, utang dalam bentuk apa dengan status dain. Ya, maka utang dalam pengertian dain itu cakupannya banyak, semua kewajiban. Orang rental mobil ya, belum lunas semua ya, atau bahkan belum bayar, ah, itu dia punya dain. Orang naik bis kota tidak ya, bayar, ah, dia punya dain. Atau belum bayar punya dain. Ya. Karena dulu kemudian pas beling, pas SMA beling, naik angkot bis kota tidak bayar dengan sengaja, itu punya dain. Sampai mati belum dibayar, maka mati dalam keadaan punya dain. Mati dalam keadaan punya dain. Maka dain itu kewajiban finansial yang belum terbayarkan. Kewajiban finansial yang belum terbayarkan itu namanya dain. Boleh jadi kemudian utang nafkah, boleh jadi cicilan kredit yang belum dan selesai, beli tiket yang belum dibayar, ngambil uang di ngambil barang di toko belum dilunasi, itu semua namanya dain. Oleh karena itu maka di sini disampaikan, ketahuilah bahasanya utang dalam makna dain, dan itu Nabi yang tidak mau mensolati itu berkaitan dengan dain. Orang mati dalam keadaan punya dain yang belum dilunasi atau tidak, kemudian tidak ada harta waris yang cukup untuk melunasi dan tidak ada yang menanggungnya. Maka perlu diketahui bahwasanya utang dalam pengertian dain tidak sebagaimana dipahami oleh banyak orang. Yang kalau di sini dimaksudkan yaitu ngambil barang dengan nilai yang lebih banyak daripada harganya atau ngambil barang secara kredit. Ya, banyak orang di mungkin di Arab Saudi yang berangkat itulah utang. Nah, maka bukan semata-mata itu yang namanya utang atau dain. Ad-dainu kullu ma thabata fi dhimmah. Yang namanya dain adalah semua kewajiban finansial yang masih fi dhimmah dalam tanggungan seseorang belum dibayarkan dan belum diselesaikan. Belum dibayarkan, belum diselesaikan. SPP yang belum dibayar itu dain. SPP yang belum dibayar itu dain. Nah, itu sudah kontrak dan sepakat SPP sebulan sekian. Kalau sekolah atau kemudian SPP semester sekian belum dibayar, maka itu punya dain. Itu punya dain. Maksudnya punya utang. Maka dain atau utang, utang dalam pengertian dain adalah semua kewajiban finansial yang fi dhimmah, yang masih dalam tanggungan, yang belum terbayar, apapun bentuknya. Maka termasuk dain al-qarab, pinjam duit. Demikian juga termasuk dain ijarul bait, uang untuk bayar kontrakan rumah. Hatta ujratu sayarah, demikian juga dan upah untuk bis kota atau untuk taksi atau kemudian untuk rental kendaraan yang belum dibayar, maka itu dain. Itu dain. Kullu syai'in yathbutu fi dhimmatika fa huwa dain. Maka semua kewajiban finansial yang itu dalam tanggung jawab Anda, maka itulah yang disebut dain. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mencelati jenazah orang yang punya dain dan belum lunas dainnya. Kemudian tidak jelas siapa yang mau melunasinya. Oleh karena itu maka ini semua adalah dain dan menjadi kewajiban kita untuk bersegera untuk melunasinya ketika jatuh tempohnya telah tiba. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya tawkil, menyerahkan kepada orang lain, mewakilkan kepada orang lain untuk membagikan sesuatu yang wajib dibagikan. Walihada, oleh karena itu maka Nabi SAW mengatakan, maka aku perintahkan agar uang zakat tersebut segera dibagikan. Maka Nabi, maka fa'amara, maka Nabi SAW memerintahkan untuk membagikan. Makanya adalah tawqil, pasrah kepada orang lain, dan perwakilan semacamnya adalah satu hal yang boleh dalam semua perkara, semua hak yang memang bisa digantikan oleh orang lain, meskipun itu berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Semisal ibadah haji bisa ditunaikan oleh orang lain dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya, dan pembayaran zakat bisa kita titipkan kepada orang lain supaya beliaulah yang menyalurkannya. Yeah. Namun kalau untuk sholat tidak bisa dititipkan, tidak bisa diwakilkan. Dia hak Allah yang tidak bisa diwakilkan. Namun kalau membayar zakat, distribusi zakat, ini asalnya kewajiban orang yang kena kewajiban zakat, dan bisa diwakilkan kepada pihak-pihak tertentu, yayasan sosial atau bahkan pribadi, atau pribadi-pribadi tertentu. Demikian juga ya, boleh yang namanya wakalah atau mewakilkan berkenaan dengan hak sesama manusia, semacam meminta orang lain untuk jadi makelar, menjualkan barang, atau meminta tolong orang lain untuk membelikan sesuatu untuk kemudian menyerahkan agunan dan semacam itu. Ya, kesimpulan dari hadis ini adalah bersegera untuk melakukan kebaikan dan tidak meremehkannya. Dan satu hal yang patut kita ketahui, jika kita membiasakan diri kita untuk meremehkan kebaikan, maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan. Namun jika kita membiasakan untuk bertekad bulat dan melakukan dan bersegera, maka kita pun akan terbiasa bersegera dalam berbuat baik, sering dengan mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah membantu kita semua untuk mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan beribadah yang berkualitas untuknya. Kemudian kepada ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, atau yang lebih tepat radhiyallahu anhuma, qala rajulun linabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Ada salah satu sahabat pada saat perang Uhud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, apa pendapatmu jika aku terbunuh di perang ini, di manakah aku berada?" Maka Nabi mengatakan, "Fil jannah, di surga." Maka mendengar kata-kata Nabi di surga, maka orang ini lantas dan segera membuang beberapa biji kurma yang semula ada di tangannya, karena dia ingin segera masuk surga dan tidak mau tertunda masuk surga gara-gara harus menyelesaikan makan beberapa butir kurma terlebih dahulu. Thumma qatala, kemudian beliau pun maju perang, hatta kutila, sampai akhirnya terbunuh di medan jihad, mati dan gugur sebagai syahid radallahu anhu. Muttafaqan alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah beliau mengutip dari Jabir bin Abdullah radallahu anhu, sesungguhnya ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku berperang kemudian aku terbunuh?" Maka Nabi katakan, "Engkau di surga." Maka beliau lantas membuang beberapa butir kurma yang beliau bawa, dan beliau maju dan berperang sampai akhirnya terbunuh radhiyallahu anhu. Maka pelajaran dari hadis ini dalil para sahabat adalah manusia-manusia yang bersegera, yang semangat untuk bersegera melakukan berbagai macam amal saleh, dan mereka adalah orang yang tidak mau dan tidak suka menunda-nunda untuk berbuat baik. Padahal meskipun itu cuma beberapa menit, anggap saja itu 3 butir kurma, paling-paling selesai makan 2 menit. Maka menurut sahabat ini terlalu lama itu. Masuk surga harus tertunda 2 menit terlebih dahulu, itu terlalu lama. Ya, maka dibuang untuk kemudian bisa segera beramal soleh dan segera mendapatkan apa yang Nabi janjikan. Ini sifat mereka, bersegera dalam kebaikan. Oleh karena itu, karena mereka demikianlah sifatnya, maka mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Contoh lain atau yang semisal dengan hal ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyampaikan khutbah di hadapan banyak orang pada saat hari Id, yang pada awalnya Nabi berkhutbah di depan jamaah laki-laki. Setelah itu beliau turun dari khutbahnya, kemudian beliau bergerak menuju jamaah perempuan. Karena masa itu tidak ada mic, tidak ada pengeras suara, maka untuk kemudian khutbah di depan perempuan, maka Nabi perlu pindah, mendekat ke jamaah perempuan. Adapun setelah ada pengeras suara, maka khutbah untuk jamaah ibu-ibu bisa dengan cukup diletakkan di akhir khutbah. Ada nasihat khusus untuk jamaah ibu-ibu. Dan hal ini menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya kesaktian yang macam-macam. Bisa ceramah di sini, namun kemudian terdengar suaranya sampai jalan Kaliurang sana. Dia tidak punya semacam itu. Beliau tidak punya semacam itu. Oleh karena itu, ketika beliau berkhutbah di depan jamaah laki-laki dan beliau merasa jamaah perempuan belum dengar, maka beliau selesaikan khutbahnya di depan jamaah laki-laki, kemudian beliau pindah untuk bisa memberikan nasihat pada jamaah ibu-ibu yang ada posisinya di belakang. Maka Nabi tidak punya keanehan pengaras suara gratisan, cukup di sini namun sampai suaranya radius 1 km atau semacam itu. Nabi tidak memiliki semacam itu. Dan anehnya di tempat kita ada sebagian orang yang dianggap wali atau semacam itu, menurut cerita yang diedarkan oleh pengagumnya, beliau ini ceramahnya enggak pakai pengeras suara, namun radius 5 kilo, 10 kilo semuanya dengar. Itu karomah beliau. Ini karomahnya mengikuti Nabi. Kalau itu benar karomah, dan jika itu benar apa yang diberitahu yang disebarkan oleh orang tersebut, mengikuti Nabi. Nabi kalah dengan dia. Nabi saja harus pindah. Audiens sebelah sana enggak dengar, Nabi perlu pindah posisi. Nah, ini yang dianggap wali tadi, dia ceramah di depan, majuannya itu sampai jalan-jalan, waduh 5 kilo, 10 kilo, dan kata yang punya cerita, wallahu a'lam validitasnya, kata penggemarnya, itu beliau ceramah tanpa mic, tanpa, enggak kemudian nyewa ganteng marem atau apa, enggak. Cuma lisan biasa, semua cetak jelas radiusnya 10 kilo. Radiusnya 10 kilo. Ini kan mengungguli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalah dengan orang ini. Nabi tidak punya seperti itu, malah dia punya semacam itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bergerak ke jamaah perempuan, kemudian menyampaikan nasihatnya dan khutbahnya. Di antara isinya, Nabi perintahkan para ibu-ibu untuk bersedekah. Maka seketika itu pula perempuan-perempuan ibu-ibu yang ada ketika itu, mereka mengambil gelangnya dan cincinnya, lalu kemudian dilimparkan ke kain yang telah disiapkan oleh Bilal, dan Bilallah yang mengumpulkannya, kemudian diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu diperintahkan sedekah, langsung sedekah dilakukan pada saat itu juga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka mereka tidak menunda-nunda sedekahnya, sedekah yang Nabi perintahkan. Bahkan mereka mereka bersedekah sampai-sampai dengan perhiasan yang nempel di badannya. Pelajaran yang lain dari hadis yang tadi kita baca, bahasanya siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka dia di surga. Akan tapi siapa sih orang yang terbunuh di jalan Allah? Maka jawabannya, orang yang terbunuh di jalan Allah adalah orang yang berperang supaya agama Allah lah yang mulia. Dia bukan berperang hamiyatan, bukan karena fanatisme kesukuan. Wala sajaatan bukan pula karena pamer keberanian. Wala riaan bukan supaya dilihat orang bahwasanya dia adalah orang yang jago dalam berperang. Namun dia berperang supaya agama Allah lah yang mulia. Maka ada pun orang yang berperang karena fanatisme. Contohnya orang yang berperang karena nasionalisme. Di antaranya adalah kaumiyah Arabiyah berperang karena fanatisme Arab. Kenapa dia tolong orang ini? Karena dia orang Arab meskipun beda negara. Kita sama-sama orang Arab, berhadapan dengan orang yang bukan Arab kita harus bela. Maka orang yang meninggal dalam peperangan semacam ini ada yang namanya pan-arabisme. Ada yang namanya pan-arabisme, bahasa Arabnya kaumiyah Arabiyah, ajakan untuk fanatik dengan sesama Arab meskipun beda negara. Pokoknya asal itu Arab maka saudara meskipun beda agama, beda akidah. Itu satu isme yang ada di negeri Arab, pan-arabisme atau kaumiyah Arabiyah. Semua orang Arab meskipun beda negara adalah saudara meskipun dia Nasrani. Jadi bahayanya di sini semuanya saudara meskipun itu Nasrani, meskipun itu bukan Muslim. Maka orang yang mati dalam peperangan, yang peperangan tersebut benderanya adalah bendera pan-arabisme, kaumiyah Arabiyah. Fainha ula ilaysa bisyuhada, maka ini bukanlah orang yang mati syahid. Oleh karena itu, maka orang yang berperang dalam rangka kaumiyah Arabiyah, pan-arabisme, bukanlah termasuk jalan Allah, karena itu adalah fanatisme. Demikian juga orang yang berperang untuk kemudian unjuk kebolehan bahasanya untuk memperlihatkan diri kalau dia adalah seorang pemberani. Artinya keberanianlah yang mendorong dia untuk berperang karena dia adalah seorang yang pemberani. Dan satu hal yang dominan dan sering terjadi, jika seorang itu punya sifat tertentu maka dia ingin menunjukkan sifatnya. Maka dia punya sifat pemberani, maka dia ingin memperlihatkan sifatnya. Maka orang semacam ini jika terbunuh maka dia tidak di jalan Allah. Demikian juga orang yang berperang karena supaya dilihat orang, supaya dilihat orang siapakah dia dan siapakah kedudukannya. Wa anna rajulan basin, adalah seorang yang telah memerangi sejumlah musuh orang-orang kafir. Maka ini bukanlah di jalan Allah. Karena Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang yang berperang karena fanatisme, karena keberanian, atau supaya kemudian dilihat siapakah dia, siapakah di antara mereka bertiga yang tergolong di jalan Allah. Maka Nabi katakan dengan menyampaikan kaidah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, siapa yang berperang supaya agama Allah lah yang mulia, maka itulah yang ada di jalan Allah. Maka orang yang berperang karena semata-mata membela tanah air, membela bangsa, maka itu bukanlah peperangan yang di jalan Allah. Nah, jika seorang itu berperang karena memerangi orang kafir, karena pertimbangannya adalah negeri Muslim, yang jika nanti orang kafir itu berhasil menjajah, maka nanti akan punya dampak terhadap dakwah dan yang lain. Maka jika demikian niatnya, maka itu fisabilillah. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini dalil semangat para sahabat untuk mengetahui, untuk belajar. Oleh karena itu orang ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia berperang di manakah tempatnya? Dan inilah kebiasaan para sahabat, mereka tidaklah membiarkan kesempatan untuk bertanya kecuali mereka manfaatkan. Karena mereka mendapatkan faedah dari bertanya ini, mereka mendapatkan faedah ilmu dan amal. Fa'inal alim bi syariah, ya, karena orang yang mengetahui syariat kemudian qadman Allah alim bil ilmi, orang yang tahu aturan-aturan Allah, dialah orang yang Allah beri nikmat berupa ilmu. Kemudian ketika dia mengamalkan ilmunya, maka ini adalah nikmat dan anugerah yang lain. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, inilah sifat mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang satu hukum syar'i dengan tujuan untuk mengamalkannya. Beda dengan kelakuan banyak orang di zaman ini bertanya tentang hukum syariat, sehingga mereka ketika mereka telah mengetahuinya, mereka meninggalkannya dan tidak mengamalkannya, bahkan membuangnya ke belakang seakan-akan mereka tidaklah menginginkan dari ilmu kecuali semata-mata pengetahuan yang bersifat teoritis. Maka perilaku semacam ini pada hakikatnya adalah kerugian yang nyata, karena siapa yang meninggalkan amal setelah dia mengetahuinya, maka orang yang bodoh itu lebih baik daripada dirinya. Kemudian faedah kala qail, maka jika ada orang yang bertanya, seandainya kita melihat ada sejumlah orang yang berperang dan mereka mengatakan kami berperang untuk Islam dalam rangka membela Islam, kemudian salah satu mereka terbunuh, apakah boleh kita pastikan dia mati syahid? Maka jawabannya tidak boleh kita pastikan dia mati syahid. Cuma boleh kita katakan mudah-mudahan mati syahid, semoga mati syahid, insyaallah mati syahid. Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang pun terluka di jalan Allah dan Allah yang tahu siapakah yang betul-betul terluka di jalannya, kecuali akan datang pada hari kiamat lukanya itu memancarkan darah, warnanya warna darah, namun baunya bau kasturi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka lihat, Nabi menyisipkan kata-kata dan Allah yang lebih tahu siapakah orang yang terluka di jalannya. Ini menunjukkan bahasanya status syahid itu juga berkaitan dengan niat, berkaitan dengan niat orang tersebut ketika berperang, dan ini sesuatu yang tidak kita ketahui dan Allah, namun Allah tahu. Sesuatu yang kita tidak tahu dan Allah lah yang tahu apa sebenarnya niat orang tersebut. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu hari pernah menyampaikan khutbah, isinya wahai sekalian manusia, kalian mengatakan fulan syahid, fulan syahid. Wala'allahu ayyakuna qad awqara rahilatuhu, yakni qad hamalaha minal ghurul. Padahal boleh jadi dia awqara rahilatahu, boleh jadi dia telah meletakkan di rahilahnya, di kendaraannya, di unta tunggangannya, harta ghurul, yaitu rampasan perang sebelum dibagi, mencuri harta rampasan perang. Yang artinya Umar mengatakan jangan kalian katakan fulan syahid, fulan syahid, karena di antara hal yang menghalangi seorang mati syahid adalah ketika dia melakukan hulul, ngambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, itu jadi penghalang mati syahid. Ya, ngambil harta rampasan perang dia simpan di kendaraannya, setelah itu ada tanah nyasar mati, maka itu menyebabkan dia enggak jadi mati syahid. Kenapa? Karena dia baru saja melakukan kejahatan dalam dunia jihad, yaitu hulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, padahal kewajibannya siapa saja yang dapatkan harta rampasan perang kumpulkan dulu di hadapan panglima, nanti kemudian 1/5 diambil nanti masuk ke kas negara, kemudian 4/5 barulah dibagikan kepada tentara-tentara yang ikut berperang, dengan catatan itu bukalah tentara yang berbayar sebagaimana tentara di masa Nabi. Adapun ketika tentara itu sudah berbayar, maka harta jatah tentara itu masuk ke kas negara. Ya, maka Umar mengatakan janganlah kalian katakan si asyahid, tetapi katakanlah siapa yang mati atau terbunuh di jalan Allah maka dia mati syahid. Maka janganlah anda memastikan persen tertentu itu mati syahid kecuali yang dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia mati syahid. Dan di antara yang Nabi pastikan mati syahid dalam hadis yang sahih adalah Umar dan Utsman. Adapun selain itu, maka yang kita katakan adalah kalimat general, yaitu siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia mati syahid. atau kemudian kita katakan, kita harapkan dia mati syahid, atau kalimat-kalimat yang lain dan kalimat-kalimat yang sejenis, wallahu a'lam. Kemudian hadis selanjutnya kita baca matannya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar ganjarannya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sedekah yang paling besar ganjarannya adalah Anda bersedekah dalam keadaan fisik Anda sehat wal afiat." Yang ketika orang itu sehat, maka biasanya syahihun, dia pelit, kencang nyekeli duitnya. Tafsal fakra, yang kemudian masih khawatir miskin, nanti tahun depan, bulan depan, nanti jangan-jangan miskin. Ya, maka kemudian duitnya dipegang erat-erat dengan alasan tabungan masa depan. Watak malihina, dan masih berharap kaya. Adapun kemudian zakat, sedekah yang paling sedikit, yang sedikit ganjarannya adalah sedekah yang dilakukan ketika sudah kondisi kritis. Kemudian setelah kemudian sakit-sakitan, kemudian sudah kayaknya waktunya sudah hampir tiba, barulah kemudian dia sibuk. Dia suruh anaknya, ini sedekahkan ke ini sedekahkan ke itu untuk sangu saya mati. Maka baru ketika itu kemudian sedekah dalam nilai yang banyak, dalam keadaan sudah sakit, dalam keadaan sudah tidak lagi pelit, karena dia merasa bekalnya kurang, maka kemudian dia lomo, sana kasih. Ketika dia sudah kemudian tidak lagi pelit, ketika sudah dia tidak lagi punya angan-angan yang macam-macam, karena dia merasa itu sudah hampir kritis, sudah kemudian hampir, maka itu sedekah yang rendah nilainya. Walatun hil, maka janganlah engkau setunda-tunda sedekah, hatta idza balaqatil hulqum, baru setelah nyawa sampai tenggorokan engkau katakan, di fulan kada, li fulan kada, tolong sedekahkan untuk si A sekian juta, si B sekian juta, ini untuk bekal bapak mengamati ini. Maka dia suruh anaknya, dia suruh cucunya, kasihkan ke sana, bekalnya bapakmu kurang, bahmu ini kurang bekal, tolong ini duitnya segera dibagi-bagikan. Setelah itu baru kemudian ribut sedekah. Waqatkana li fulanin, muttafaqan alaih, hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hulqum artinya adalah saluran napas, lain hanya dengan mari, yang merupakan saluran makanan dan minuman. Maka demikianlah sebaik-baik sedekah. Ketika badan sehat, masih punya banyak harapan, masih takut miskin, nah ketika itulah sedekah itu adalah sedekah yang sangat besar ganjarannya, yaitu ketika bersegera dalam sedekah, tidak ditunda-tunda sampai dah mepet ajal. Demikian yang kita baca dan kita bahas sebatan malam hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.